Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul di majlis ta'lim yang penuh keberkahan, majlis ta'lim al-imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau, dan juga kita doakan segenap keluarga besar beliau, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habshi, dan juga putra beliau Al-Habib Ali, dan para guru-guru kita semuanya insyaAllah mendapatkan afiah, keberkahan, kesehatan, diberikan panjang umur dan manfaat bagi umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi hari ini dibahas bagian terakhir daripada kitab An-Nasaih Diniyah, yang mana bahasan tersebut mengenai untuk meringkaskan cita-cita kita dan juga mempersiapkan kematian kita sekalian. Kita pada pagi hari ini, siapa yang berencana untuk mati lampu? Enggak ada yang berencana untuk mati lampu. Dan ini kejadian ini sama seperti datangnya kematian. Ada orang yang berencana datang kematian, dia udah persiapkan. Siapa di antara kita yang hadir sini udah siap kafan? Enggak ada yang siap kafan. Jangankan di sini, saya yakin kagak ada yang bawa kafan. Yang siapkan kafan di rumahnya sedikit, mungkin ada beberapa orang, tapi kagak semuanya. Ketahuilah bahwasanya kematian tersebut, kata Imam Al-Ghazali, kematian itu ketika datang tidak memilih datang di waktu tertentu, di jam tertentu, atau dalam keadaan tertentu. Yang jelas dia mesti datang, wajib datang, harus datang. Ketika dia datang, gak ada berita. Kalau mati lampu kadang masih diumumin, besok PLN mau matiin lampu. Kecuali kalau ada kejadian-kejadian mendadak kayak sekarang, tahu-tahu mati. Tapi kalau kematian gak ada beritanya, tahu-tahu datang daripada kematian tersebut, datang ajal tersebut tanpa berita. Gak nunggu kita bangun tidur dulu baru mati, gak harus. Kematian kalau datang, kalau tamu datang, oh tuan rumahnya lagi tidur, tunggu bangun. Tapi kalau kematian, gak tunggu tuan rumahnya, mau dia lagi tidur, mau dia lagi bangun, mau dia lagi di kamar, mau dia lagi di kamar mandi, mau dia lagi di majelis, kapanpun mesti datang kematian tersebut. Ketika udah tiba waktunya, gak bisa maju semenit, gak bisa mundur, gak bisa ditunda sedetik, sedikit pun juga, gak ada. Dan karenanya kita harus selalu siap untuk menyambut kematian tersebut. Wal Imam Abdullah bin Alil Haddad rahimahullah, beliau menjelaskan orang yang cita-citanya pendek, yang rencananya pendek, selalu bersiap untuk kematian, otomatis amalannya bakalan bagus. Sebab kematian la yuzkaru fi galilin illa katsarah, wala yuzkaru fi kathirin illa gallalah. Kematian tidak diingat, tidak disebut dalam sesuatu yang sedikit, melainkan yang dikit jadi banyak. Tidak disebut kematian dalam sesuatu yang banyak, melainkan hal yang banyak itu menjadi sedikit. Apaan yang banyak, apaan yang dikit? Kematian tidak disebut di dalam rencana cita-cita yang banyak. Wah, saya berencana tahun depan, 10 tahun lagi, pembangunan jangka panjang, saya rencana bangun ini, bangun ini, bangun ini. Terus ingat, ente besok mati. Yang banyak jadi apa? Rubah, bongkar semuanya, siapin untuk besok. Kematian. Tidak disebutkan kematian dalam rencana yang banyak, cita-cita yang banyak, melainkan membuat mencukur habis, dibotakin tuh cita-cita, habis, sudah. Dan tidaklah disebut kematian dalam sesuatu yang sedikit, apaan? Amalan yang dikit. Sholat dikit, puasa dikit, sedekah dikit, ibadat dikit, hadir majelis dikit. Ketika dia ingat mati, melainkan jadi banyak zikir, jadi banyak sholat, jadi banyak sedekah, jadi banyak berinfak. Nah karenanya, kita diperintahkan untuk selalu mengingat kematian dan bersiap untuk kematian tersebut. Jangankan untuk kematian, persiapan untuk mati lampu aja udah disiapin, kata Habib Ali, genset 2 biji untuk mengantisipasi mati lampu. Genset 2 biji. Tapi kalau udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, hatta punya genset 10, emang mesti mati, mati juga. Nah, kita sekarang kalau mati lampu masih bisa diantisipasi. Itu pun juga kalau antisipasi kita kagak, tidak terjadi hal-hal yang menggagalkannya. Tapi kalau kematian, udah enggak ada antisipasi. Enggak bisa dicegah. Tidak bisa kita lolos daripada kematian. Allah Ta'ala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Ketahuilah kematian yang kalian kabur darinya, yang kalian antisipasi kematian tersebut, tetap aja mesti ketemu, mesti kena, mesti dapat. Jangankan orang biasa, dokter mati. Dokter mati. Tukang mandiin jenazah mati. Tukang kubur mati. Semuanya mati. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah Ta'ala, wafat dan meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati dan mereka semuanya bakalan meninggal dunia. Karena itu, ayo, kalau kita udah meninggal dunia, apakah duit kita, ATM kita masih laku di alam sana? Apa kira-kira surat tanah kita masih laku di sana? Apakah ketika kita meninggal dunia, mobil kita manfaat buat kita di alam sana? Rumah kita yang gedong, oh saya dapat jabatan tinggi, saya jadi caleg, tapi mati. Masih manfaat? Kagak berguna. Dan orang ketika dia udah meninggal dunia, tanyakan kepada dia, orang yang lagi sekarat, "Pak, mau jadi caleg sekarang?" Dia lagi sekarat, nyawanya di tenggorokan, udah gak kepikiran begitu. Orang kalau lagi sekarat, tanya, "Pak, tanahnya saya tawar deh jadi sekian." Gak kepikiran. Orang kalau udah meninggal dunia, bagi dia udah kagak ada yang penting lagi. La jabatan penting, wala kedudukan penting, wala dunia harta tempat tinggal penting. Gak ada yang penting kecuali sholatnya, puasanya, zikirnya, sedekahnya, infaknya, hadirnya di majelis kayak begini. Itu yang penting. Orang yang udah meninggal dunia, ini andai. Andai orang yang udah meninggal dunia bisa balik ke dunia. Ahlul kubur bisa balik. Mungkin gak tuh? Gak mungkin. Tapi seandainya mereka diizinkan untuk kembali ke dunia, kira-kira apa yang bakal mereka lakukan? Wah, saya tahu. Mereka bakal mencalonkan diri jadi pemimpin. Bakal daftar. Ya, oh saya dulu waktu hidup di dunia belum sempat beli mobil, saya mau beli mobil. Waktu hidup di dunia belum sempat bangun rumah mewah, saya mau bangun rumah mewah. Waktu hidup di dunia saya belum sempat melakukan, belum sempat kawin lagi, mau kawin lagi. Gak bisa. Mereka ketika balik dunia bukan itu yang mereka pikirkan. Allah Ta'ala cerita, seandainya tuh orang ketika udah menyaksikan ajal yang datang, mereka diizinkan untuk menunda ajalnya, untuk kembali ke dunia, maka mereka akan berkata, "Laula akhartani ila ajalin garibin fa'assaddaqa wa akum minas salihin." Coba tolong tunda nih ajal, kembalikan saya di dunia. "Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu." Kalla, innaha kalimatun huwa ga'iluha. Ya Allah, pulangin saya mau beramal soleh. Ya Rab, tunda nih ajal, saya mau sedekah dan saya mau jadi orang soleh. Tapi udah kagak bisa ditunda lagi. Mereka kalau ahlul barzakh bisa kembali ke dunia, mereka bakal banyak hadir majelis kayak begini, sebab mereka tahu pahalanya gede banget. Kalau mereka bisa balik ke dunia, engkong kita, keluarga kita, mereka bisa balik di dunia, pertama yang mereka lakukan, "Saya mau hadir majelis kuitang." Kenapa? Pahalanya gede banget. Begitu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, Orang ketika dia meninggal dunia bakal tahu betapa besar kadar subhanallah. Betapa hebat, betapa berharganya kadar satu ucapan alhamdulillah. Betapa amat mahal dan berharganya ucapan astaghfirullah. Betapa luar biasanya ucapan la ilaha illallah. Betapa ampuhnya satu kali ucapan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi mereka enggak bisa lagi ngucap. Enggak bisa lagi sedekah. Harta mereka udah balik ke dunia juga. Harta mereka udah kagak ada, udah jadi ahli milik ahli waris, enggak punya apa-apa. Mereka enggak bisa. Enggak mampu. Udah tidak kembali ke dunia, enggak bisa melakukan apa-apa lagi dan enggak bisa balik ke dunia. Pertanyaannya, kita masih bisa enggak? Ente masih bisa enggak? Kita masih bisa. Yang mereka kagak bisa. Kalau mereka seandainya, ya Rab, balikin saya ke dunia satu menit buat hadir majelis, balikin saya ke dunia satu menit buat sedekah, buat zikir, buat tasbih, saya bayar satu menit tersebut dengan harga 1 triliun, 10 triliun, dunia seisinya saya bayar asalkan kembalikan saya satu menit ke dunia. Mereka bakalan bayar, tapi nggak bisa. Ketika mereka menyaksikan azab, untuk lolos dari azab, mereka rela menumbalkan apapun juga untuk bisa selamat dari azab. Ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha lada nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa aw'a. Penjahat besok di hari kiamat berharap untuk dapat lolos dari siksa Allah dengan menumbalkan anaknya. Ya Rab, bakar anak saya aja. Ya Rab, bakar istri saya. Ya Rab, bakar keluarga saya. Ya Rab, semua manusia biar mampus. Yang penting saya lolos. Saya tumbalkan mereka semua, yang penting saya lolos. Kala, gak bisa. Masing-masing sesuai dengan amalannya yang dia lakukan. Mereka udah gak bisa, cuma kita bisa. Sekarang ini kita bisa. Kita masih bisa zikir. Kita masih bisa hadir. Makanya orang yang udah meninggal dunia ngeliatin kita nih yang masih hidup. Aduh, nih orang kenapa menyia-nyiakan waktunya. Satu menit, satu tarikan nafas berharga. Seandainya kita bisa melihat jalannya ajal yang datang kepada kita, maka kita udah gak sibuk sama manusia, gak sibuk sama dunia. Makin berkurang umur kita, makin habis umur kita. Ini yang kita lihat yang pada sibuk sama dunia, yang sibuk sama kemaksiatan. Mereka gak melihat ajal, gak merasa bakalan mati, gak ingat akan kematian. Kalau mereka ingat bakalan meninggal dunia besok, gak begitu keadaannya. Masih bisa ketawa, masih bisa terbahak-bahak. Ente gak ingat mati. Al-Imam Hasanul Basri itu disebutkan sifat beliau, kalau engkau melihat wajah Imam Hasanul Basri selalu bersedih, selalu menangis, selalu khusyuk, seperti orang baru nganter jenazah ibunya ke kuburan, selalu takut kepada Allah Ta'ala. Orang dulu tuh, sampai diantara mereka beberapa imam nganter jenazah ke kuburan pakai apa namanya, kurung batang. Jenazahnya dikubur, udah kelas, itu kurung batangnya diisi sama orang lagi, orang yang pingsan karena takut ingat akan kematian, digotong pakai kurung batang ke rumahnya. Sampai kayak begitu orang dulu. Nah, kita lupa kematian. Kam min dhahikin mil afih wa kafanuhu yugtanu indal ghassar fis suq. Berapa banyak orang yang tertawa terbahak-bahak selebar-lebarnya. Waktu dia ketawa, di saat yang sama tukang bahan lagi motong kafan, yang ntar tuh kafan dibeli sama dia. Kita ketawa terbahak-bahak, kafan kita lagi dipotong, kafan kita lagi dipajang, kafan kita lagi diikat, lagi disiapin. Begitu mati saat itu juga, tuh dia, tuh kafan yang lagi dipotong pas kita ketawa, itu dia yang dipakai buat kita. Cuma kesadaran, kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang mau sadar nih. An-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, lelap. Kalau mereka meninggal dunia baru mereka sadar. Ya, saya baru sadar ternyata saya di dunia ini tugas dari Allah. Saya ditempatin di dunia oleh Allah Ta'ala untuk beribadat, mengabdi kepada Allah. Saya baru sadar, begitu meninggal dunia dia baru sadar. Tapi orang baru sadar setelah meninggal, manfaat apa kagak? Jangankan orang Islam, orang kafir juga entar di akhirat mereka sadar. Tapi kesadaran mereka di akhirat tidak manfaat. Mereka bilang, "Oh, kalau law kunna nasma wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqal li ashabis sa'ir." Mereka bilang, "Ah, seandainya kita dulu mau dengar, mau hadir, mau menyimak, kita enggak bakalan dimasukkan, enggak bakalan dibakar dalam api neraka." Mereka beriktiraf, menyadari akan kekurangan mereka, tapi enggak berguna, udah meninggal. Kesadaran setelah kematian enggak ada gunanya. Kita mau sadar sekarang. Allah Ta'ala niatkan ini majelis buat apa? Untuk nyadarkan kita. Untuk ngasih tahu kita, kalian ditempatkan, ditugaskan di dunia, tugas dari Allah. Dinas dari Allah. Tiada liburnya. Kalau kita kerja, ada liburnya. Tapi kita didinaskan oleh Allah Ta'ala, berdinas di dunia. Kepada Allah, majikan kita, enggak ada liburnya. Lima waktu tetap, hatta kita lagi tidur, dibangunkan. Disiapkan, para ulama mengingatkan kita, disiapkan majlis ta'lim mengingatkan kita, Allah Ta'ala siapkan Al-Quran mengingatkan kita, Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad untuk mengingatkan kita sekalian. Terus kita masih enggak ingat juga, kelewatan namanya. Nah karenanya ayo persiapkan diri kita untuk kematian, enggak ada yang berguna kecuali kita kembali kepada rahmat Allah Ta'ala. Kita kembali kepada diri, kembali kepada ibadat. Yang lain semuanya pepesan kosong. Kullu ma fawqa turab, turabu. Segala sesuatu yang ada di atas tanah, tanah, debu. Sebelum kita berapa banyak pemimpin? Berapa banyak raja-raja? Apakah di dunia enggak ada orang raja yang namanya Fir'aun? Apakah di dunia enggak ada raja yang namanya Namrud? Apakah di dunia enggak ada daripada hartawan yang namanya Garun? Apakah di dunia kagak ada pejabat tinggi yang namanya Haman? Apakah sebelum kita tuh gak ada generasi-generasi daripada umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Saleh? Kemana mereka? Habis. Selesai masa dinas mereka, masing-masing diganjar sesuai amalan mereka. Yang lupa, lupa. Yang ingat, ingat. Nah kita sekarang tuh depan kita, depan mata kita berapa banyak contoh. Anta, hendaknya engkau ambil pelajaran dari orang lain, atau kita akan menjadi pelajaran bagi orang lain. Ambil pelajaran dari umat sebelum kita. Ambil pelajaran dari orang lain. Tuh dia hancur, tuh dia binasa, tuh dia dibakar, tuh dia ditenggelamkan. Ambil pelajaran dari orang lain, atau kita yang bakal jadi pelajaran bagi orang lain. Fir'aun dengan segala kehebatannya, sampai dia ngaku Tuhan. Garun dengan segala kekayaannya, lantas apa jadinya mereka? Habis. Dan Allah Ta'ala bilang, nanti baru sebagian. Yang lebih hebat dari dia, yang lebih kaya dari dia, banyak sebelum dia, udah kita binasain. Kita nganggap, oh Fir'aun udah yang sangat hebat sekali. Kata Allah Ta'ala, yang lebih hebat dari dia, banyak, udah kita binasain. Garun dengan kekayaannya, Allah Ta'ala bilang, yang lebih kaya dari dia, banyak, udah kita binasain. Oh kita apa? Kita recehan. Nah karenanya saudara, enggak ada la asimal yaum min amrillah illa man rahim. Enggak ada yang bisa selamat dari perkara Allah kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali kepada rahmat Allah. Orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah di antara rahmat Allah Ta'ala kita bisa hadir, kita bisa ingat, kita bisa insyaAllah disadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang selalu ingat kematian, yang menambah bekal dia untuk kematian dia. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Ya Rabbi dhaq al-khanaq من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذيين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رفع الجبين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول هب لنا كل سر رب استجب لنا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.